deras hujan yang turun mengingatkanku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. Selang waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana. Tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di masih di sini untuk setia. Selang waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana. Tapi aku mencoba untuk saat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tadi. Masih di sini untuk setia. Oh, aku masih di sini untuk setia.